Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد apa pelajaran yang terakhir dari nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Brahman. Masih mikir gimana makna takwa? Apa duar? Takwa yang harus setiap yang harus selantiasa menyertai kita. Ini masih belum tahu definisinya. Bagaimana? Apa definisi takwa? Dimas. Menjadikan perlindungan antara dia dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Apalah Bilal, takwa? Membuat penjagaan. Itu namanya takwa. Bi, perhatikan Bi. Hadap ke depan. Takwa adalah membuat penjagaan. Itu artinya takwa. Faham? Membuat penjagaan dan perlindungan antara kita dan azab Allah Subhanahu wa taala. Faham makna takwa? Yaitu berhati-hati. Membuat penjagaan. Menjaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takwa. Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takwa. Seharusnya kalau kita paham itu lebih kuat daripada hafalan. Karena pemahaman itu lebih kuat daripada hafalan. Karena apabila pemahaman itu sudah tertancap, maka tidak akan lupa. Tapi kalau hafalan ini akan lupa. Tapi kalau seorang itu faham, dia akan ingat walaupun dengan makna. Jadi difahami. Anak-anak difahami. Takwa adalah menjaga diri dari azab Allah. Itu maknanya takwa. Jadi kalau seorang disuruh bertakwalah kamu, maka maknanya adalah disuruh menjaga diri dari azab. Ditulis anak-anak. Takwa artinya adalah menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bi? Apa artinya takwa? Menjaga diri, membuat tameng. Jadi semisal ada api yang membara, semisal ada api yang berkobar, maka kamu berlindung dan membuat tameng, membuat penghalang dari api tersebut. Ini namanya berarti bertakwa. Bertakwa dari api tadi. Kalau kamu membuat tameng antara kamu dan azab Allah Subhanahu wa taala, maka kamu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah tameng, penjaga, pelindung. Dan apa dalilnya bahwasanya takwa itu secara bahasa artinya membuat perlindungan? Apa dalilnya, Dana? Ucapannya siapa? Enggak tahu di situ. Hei anak-anak, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Dari ucapannya Nabi Ghoh Az-Zibyani, fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Maka wanita tadi mengambil pakaiannya dan menjaga, membuat perlindungan dari kami. Bilyadi, bilyad di sini kemarin saya artikan muta'alliq dengan wattaqatna. Wa illa dia bisa muta'alliq dengan fatana walajhu juga. Jadi fatana walajhu bilyadi wattaqatna gitu. Jadi bilyadi jair dan majrur bisa muta'alliq dengan wattaqatna, bisa juga muta'alliq dengan fatana walajhu, keduanya bisa. Ini makna takwa harus dihafal, harus difahami. Makna takwa adalah menjaga diri dari azab Allah, membuat penjagaan, perlindungan, penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Adapun caranya, maka dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu caranya, itu bentuknya. Tapi kalau hakikat takwa adalah membuat perlindungan, tapi bentuknya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau seorang enggak melaksanakan perintah, berarti dia enggak bertakwa. Kalau Allah menyuruh sesuatu dan dia tidak melaksanakannya, berarti dia tidak bertakwa. Karena dia tidak menjaga diri dari azab. Karena tidak melaksanakan perintah, ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang menerjang larangan, ini juga tidak bertakwa, tidak sedang menjaga diri. Karena orang yang menerjang larangannya Allah terancam dengan dosa, dengan api neraka. Taib, qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah. Kok enggak enak gini speakernya? Enggak bisa besar. Capek kalau enggak bisa besar suaranya. Besarkan lagi. Bukan keras, besar, kurang besar suaranya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, laisa man yaqta'u turukan batala, innama may yattaqillaha al-batal. Al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah di dalam bait syair berikutnya beliau mengatakan, laisa man yaqta'u turukan batala, innama may yattaqillahal batal. Siapa yang bersedia untuk mengirob secara tuntas? Siapa? Laisa. Isim atau fi'il? Dimas. Hah? Isim. Isim apa? Laisa itu isim atau fi'il? Dana. Fi'il apa? Musa. Fi'il madi. Apa mudhari'nya Alfi? Apa benar laisa itu fi'il madhi? Bukan. Apa? Fi'il apa berarti? Huruf. Laisa huruf apa? Huruf huruf hijaiyah atau huruf abjad? Siapa lagi sekelas dengan Musa? Alfi, Dana, terus siapa? Fajar. Laisa itu huruf apa? Wah, ini lama sampai Isa ini. Siapa lagi yang sekelas? Apa, Jar? Hamam. Oh, ini gimana? Harus bisa, Hamam. Khalid. Sampai mana nahunya? Laisa itu isim atau fi'il atau huruf? Luar. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Naqis. Mudhari'nya apa? Loh, gimana gak ada? Fi'il apa namanya kalau gak ada mudhari'nya? Pak Utari? Pak Dadang? Fi'il apa ini? Gimana? Fi'il apa namanya? Fi'il jamid. Yang enggak punya tasrif. Enggak punya mudhari, enggak punya pecahan, enggak punya masdar. Enggak punya isim fa'il. Dia cuma satu bentuk saja. Tapi bisa ditasrif ke bawah, laisa laisa, laisu laisat, laisata. Terus lasna. Laisa fi'il jamid mabniun alal fatah. Dan dia tidak butuh kepada fa'il, tapi butuh kepada isim dan butuh kepada khobar. Karena dia termasuk saudari-saudarinya. Siapa ini? Termasuk keluarganya siapa Laisa ini? Termasuk keluarganya Kana. Termasuk saudarinya Kana. Yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Man. Apa irobnya man? Apa war? Dia itu apa itu? Huruf atau fi'il atau isim? Isim apa? Man syarti atau man apa ini? Dimas, man apa ini? Sultan, tadi luput kamu gak tanya, Ton. Man, isim apa? Isim? Isim mausul. Man itu bisa isim mausul. Bisa isim istifham. Bisa syarat. Kalau mausul itu yang untuk yang memotong. Nah itu berarti dia adalah mausul. Kalau butuh sambungan berarti dia mausul. Kalau dijadikan sebagai pertanyaan maka dia istifham. Kalau dia maknanya syarat, mensyaratkan barang siapa yang, maka dia adalah syartiyah. Tapi di sini adalah mausulah. Yaqta'u. Fi'il apa yaqta'u, Dana? Mudhari' madinya. Qata'a yaqta'u. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiru huwa, kembali kepada man. Turukon, apa irobnya turukon? Musa. Maf'ulun bihi, mansubun. Batalan, apa irobnya batalan? Alfi. Na'at atau apa ini? Saya artikan dulu. Laisa man yaqta'u turukan batala. Tidaklah orang yang memotong jalan-jalan itu jagoan. Innama man yattaqillahal batal. Hanya saja orang yang bertakwa kepada Allah, dialah sang jagoan. Paham? Laisa man yaqta'u turukan batala. Tidaklah, bukanlah orang yang memotong jalan-jalan adalah jagoan. Hanya saja orang yang bertakwa kepada Allah, dialah si jagoan yang sesungguhnya. Jadi apa irobnya batalan? Dana. Khabar laisa. Jadi bukanlah orang yang memotong jalan-jalan, dia itu adalah jagoan. Khabar. Karena sebelum kemasukan laisa itu man yaqta'u turukan batalun gitu. Kok setelah kemasukan laisa maka man yaqta'u turukan batalan. Dan isim laisa adalah man. Man mausulah itu sebagai isimnya laisa. Dan yaqta'u jumlah fi'il dan fa'il sebagai silah mausul la mahallalahu minal la mahallalaha minal i'rab. Kemudian batalan sebagai khabar laisa. Kemudian innama, inna masuk huruf nawasikh yang bisa menasabkan isim dan merafakkan khabar. Kemudian ma di situ ma apa? Ma apa namanya itu? Zaidah, Zaidah. Masa Zaidah? Apa? Zaidah juga. Apa Riz? Apa fungsinya ma di situ? Apa namanya berarti? Kafah. Yang membatalkan fungsinya untuk membatalkan amalan inna. Jadi enggak beramal. Karena kemasukan ma jadi batal amalannya. Yang memandulkan inna itu ma ini. Makanya disebut kafah yakufu anil amal. Juga berfungsi untuk masuk kepada fi'il. Inna enggak bisa masuk kepada fi'il. Tapi kalau sudah kena ma, dia bisa mulus masuk kepada fi'il. Man yattaqillaha. Man, apa irobnya? Tadi kalau enggak kena ma, berarti dia irobnya sebagai isimnya inna. Sekarang kalau kena ma, maka irobnya jadi apa man di situ? Haidar. Kembali asalnya yaitu sebagai mubtada. Yattaqi fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Man yattaqillahal batalu, aslinya gitu. Innama may yattaqillahal batalu. Mana fa'ilnya yattaqi? Rizki. Al batal. Oh. Mustatir takdiruhu. Hah? Iya saja terus. Iya terus. Huwa. Kemudian apa irabnya al-batal? Khobar dari? Ahsanta. Khobar. Innama man yattaqillah al-batalu. Hanya saja orang yang bertakwa kepada Allah. Ayamru. Enggak usah lihat kawannya. Innama may yattaqillahal batal. Hanya saja orang yang bertakwa kepada Allah, dialah jagoan, dialah orang yang perkasa. Al batal dari kata-kata butulah, yaitu keperkasaan, kedigdayaan, jagoan. Jadi kalau ada orang laki-laki yang jagoan, dia dikatakan anta batal. Makanya dikatakan mukrohun akhoka la batal. Kepaksa, bukan karena batal, bukan karena jagoan. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi setelah menasihatkan agar seorang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengiringkan di dalam hatinya ketakwaan kepada Allah, maka beliau menyebutkan bahwasannya takwa kepada Allah itu adalah kekuatan yang sesungguhnya bagi seseorang. Keperkasaan yang sesungguhnya adalah ketakwaan. Karena itu dikatakan laisa man yaqta'u turukan batala, bukanlah seorang yang mampu memotong jalan-jalan. Maksudnya apa memotong jalan ini? Apa maksudnya yaqta'u turukan? Maksudnya bukan jalan dipotong-potong, bukan, tapi maksudnya adalah merampok orang jalanan. Jadi bukanlah seorang perampok atau seorang pencuri atau seorang yang jagoan di jalan, dia itu adalah jagoan, bukan. Jagoan yang sesungguhnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Al-batal. Yang belakang itu irobnya juga bisa mubtada, kemudian man itu sebagai khobar juga bisa. Tapi karena man itu memiliki sodaroh, lahu sodrul kalam, maka dikasih tahu depan. Apa artinya sodrul kalam? Yang memiliki hak untuk ditaruh di awal, namanya lahu sodrul kalam. Faham mana bait syair ini? Jadi bukanlah seorang yang jagoan petarung jalanan, street fighter. Dia adalah seorang yang jagoan, bukan. Tapi seorang yang perkasa yang sesungguhnya adalah orang yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan keperkasaan adalah dengan kemenangan. Sementara kemenangan yang paling diutamakan adalah menang atas diri sendiri. Percuma menang kepada orang lain, mampu mengalahkan orang lain. Petarung hebat yang mampu mengalahkan dan menjatuhkan lawan-lawannya, tapi ternyata ia musuh dengan dirinya sendiri, tidak mampu mengalahkannya. Mudah dikalahkan oleh dirinya sendiri, tunduk dan patuh, bahkan menghamba kepada hawa nafsunya. Ini percuma. Karena itu pemenang yang sesungguhnya, winner yang sesungguhnya, jagoan yang sesungguhnya adalah orang yang mampu bertakwa kepada Allah, yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ini nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi sebagai pendorong. Karena banyak orang berusaha untuk menjadi pemenang dalam segala hal. Di dalam pelajaran yang ingin menjadi pemenang, bintang kelas. Di dalam pertarungan, dunia persilatan, ia ingin menjadi pemenang. Tidak terkalahkan, belum terkalahkan. Demikian juga dalam segala hal apapun, di dalam pertaruhan apapun, ia tidak mau dikalahkan. Ketahuilah sesungguhnya, sesuatu yang paling berhak untuk dikalahkan terlebih dahulu adalah diri sendiri. Kalau kamu sudah bisa mengalahkan dirimu sendiri, berarti kamu adalah pemenang yang sesungguhnya, walaupun kamu kalah dari orang lain. Faham? Faham makna bait syair ini? Orang yang jagoan yang sesungguhnya adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, yaitu dengan bertakwa. Walaupun kamu kalahan dari orang lain. Gak apa-apa, kalah dari orang lain. Yang penting bisa mengalahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya masing-masing amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dizalimi, maka Allah akan membelamu. Tapi kalau kamu zalim kepada dirimu sendiri, siapa yang mau jadi pembela? Ini makna sekilas dari bait nasihat Al-Imam Ibnul Wardi. Qala Syekh Yahya hafizahullah, min aina lahu al-butulatul ladzi yaqta'u turuq. Alladzi di sini bukan ab, bukan na'at ke al-butulah, bukan. Tapi dia mubtada. Alladzi yaqta'u turuq, min aina lahul butulah? Orang-orang yang mampu memotong jalan, para perampok, para petarung jalanan, yang mampu mengalahkan semua orang yang ada di jalan. Seorang dikatakan sebagai yaqta'u turuq, dikatakan orang yang hebat karena dunia yang keras itu di jalanan. Terkenal, dunia jalanan itu dunia yang keras, dunia yang kejam. Maka orang yang mampu mengalahkan jalanan biasanya akan dipandang mulia atau dipandang tinggi oleh manusia yang lain. Petarung jalanan, preman. Kata Syekh, ya dari mana dia memiliki keperkasaan? Orang yang mampu merampok, masa ini orang perkasa katanya? Kata Syekh Yahbidullah, min aina lahul butulah, dari mana seorang yang berhasil memotong jalan, mencegat orang, merampok di jalan, dari mana ia dikatakan perkasa itu dari mana? Dari mananya? Ma'nahu annahu qati'u tariqin zalimun. Maknanya berarti dia adalah orang yang suka memotong jalan dan dia adalah seorang yang zalim. Orang zalim dari mana ada keperkasaannya? Zalim kok perkasa? Zalim kok jagoan? Jagoan apanya? Qala Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. Dzalika lahum khizyun. Khizyun di situ syahidnya. Lihat istidlalnya Syekh Yahya bahwasanya orang perampok itu bukan orang yang jagoan. Bahkan dia adalah orang yang hina, orang yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah," hanya saja balasan orang-orang yang mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya. "Wa yas'auna fil ardi fasada," dan mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Balasannya adalah ayyukottalu. Ini ayyukottalu ini masdar mu'awwal sebagai khobar dari jaza'u. Jaza'u mubtada' wa huwa mudhaf. Kemudian khobarnya adalah masdar mu'awwal ayyukottalu. Balasan mereka adalah untuk diperangi. Makanya para maling-maling, para perampok, para orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu, mereka balasannya itu diperangi. Auyusallabu. Atau disalib, atau dipotong tangan-tangan mereka, warjuluhum, dan kaki-kaki mereka, min khilaf, disilang. Kalau dipotong tangannya kanan, kakinya dipotong kiri. Atau mereka diasingkan dari muka bumi, ditaruh di negeri yang jauh. Zalika lahum khizyun, yang demikian itu adalah sebagai bentuk kehinaan mereka fid dunya. Dihinakan di dunia. Nah ini syahidnya. Bagaimana seorang yang dolim, seorang yang merusak, seorang yang merampok, seorang yang membegal, dikatakan jagoan. Bahkan Allah menyebut mereka sebagai orang yang memiliki, orang yang mendapatkan khizi, yaitu kehinaan. Di dunia, walahum fil akhirati azabun azim. Dan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Al-ayat 6. Mahadihi butulatun. Itu bukan butulahun, tapi butulatun. Betul. Betul apa yang dikatakan Imam Ibnul Wardi. Itu bukanlah jagoan sama sekali. Itu bukanlah keperkasaan sama sekali. Bahkan itu adalah kehinaan. Wa thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa asyadidu bisur'ah. Atau bisur'ah. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akhrajahu al-Bukhari min... Anak akhrajahul Bukhari an Abi Hurairah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang hebat asyadidu, orang yang hebat itu adalah orang yang surah atau surah, yang mampu menggulat, yang mampu menjatuhkan lawannya, bukan. Itu bukan orang yang hebat, kata Rasulullah. Innama asyadidu, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika marah. Tidak terbawa oleh hawa nafsu. Kemudian emosi kemudian menyelisih kebenaran. Betapa banyak orang itu menyelisih kebenaran hanya gara-gara emosi, hanya gara-gara hawa nafsu, karena marah, karena tidak terima, karena syuh, sehingga ia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan perintah Allah. Karena itu dikatakan Rasulullah, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika emosi. Banyak sekali orang yang apabila emosi tidak mampu menahan jiwanya sehingga terseret ke dalam perkara dosa. Kalau hanya sebentar kemudian bertaubat dan meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mending, karena manusiawi, semua manusia pasti punya emosi. Tapi yang parah itu adalah yang hingga berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun emosinya masih terpendam sehingga jauh dari kebenaran, terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang hebat. Jadi orang yang hebat itu bukanlah yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan, mengontrol jiwanya ketika emosi. Ini umum. Baik dalam masalah apapun, hendaknya seorang jangan terbawa oleh emosi. Kalaupun terbawa, jangan kemudian terus-menerus. Tapi hendaknya segera sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Qala Abdul mulaisa butulatan, kedzaliman itu bukanlah sebuah keperkasaan. Wattaqattu fi turuqati laisa bibutulatin, demikian juga berpencak atau beraksi di jalan-jalanan bukanlah sebuah keperkasaan. Wa aklu amwalin nas laisa bibutulah, demikian juga menggosok, memakan harta manusia bighairi hak, ini juga bukan keperkasaan. Innama fi afhamil jahalati, hanya saja itu merupakan sebuah keperkasaan menurut kacamata, menurut pemahaman orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh menganggap, wih, orang yang sudah bisa mengalahkan lawan, petarung, menang 31 kali, tanpa dikalahkan, semuanya TKO. Ini jagoan. Itu pemahaman sebagian orang-orang juhal. Ba'duhum yu'allimu abna'ahu wa yurabbi abna'ahu alal ghasyamah. Sebagian manusia mereka itu mendidik anaknya, mengajari anaknya untuk berbuat ghasyamah, yaitu kedzaliman, berbuat kejam, berbuat keras, kejam terhadap manusia. Wa 'ala dzulm, dilatih, ditaruh di perguruan silat biar bisa tarung sama orang-orang, biar bisa mengalahkan lawan, dididik, disekolahkan di sekolahan-sekolahan yang mengajarkan untuk zalim kepada manusia. Ini sengaja orang tua seperti itu, anaknya disekolahkan biar jadi polisi atau biar jadi tentara atau biar jadi petarung atau biar jadi pesilat, ditaruh di perguruan-perguruan sampai berpuluh-puluh tahun kadang. Perguruan silat ini sampai lama, sampai sabuk, entah sabuk apa, sabuk dureng, sabuk putih, supaya bisa berbuat zalim kepada manusia. Bangga kalau memiliki anak seperti itu, bangga kalau memiliki anak yang kuat, memiliki badan yang perkasa, ditaruh di gym-gym supaya badannya berotot, supaya kuat fisiknya, raganya. Wa'alal i'tidal, demikian supaya bisa melawan. Wa'alal batas, supaya bisa memukul. Jadi sebagian orang tua seperti itu, bangga kalau memiliki anak seperti itu. Wa'alal kibir, dilatih untuk sombong. Kalau sudah bisa seperti itu, pasti sombong. Kalau sudah bisa mengalahkan lawannya, pasti akan tertanam dalam jiwanya kesombongan. Dididik sombong, anaknya dididik sombong. Wa hadza laisa bibutulah, semua ini bukanlah keperkasaan. Innama huwa wallahi radalah, sesungguhnya semua itu demi Allah adalah kehinaan. wa dha'fun dan kelemahan, wa khissatun dan kejijikan, khissah, keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, nas'alullah al-afiyah. Ini kata Syekh Yahfidzullah, innama man yattaqillaha huwal batal, sesungguhnya tidak semua itu. Orang yang perkasa adalah orang yang mampu bertakwa kepada Allah. Karena itu ajarilah anakmu sejak kecil untuk Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah berhasil mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah jagoan. Walaupun badannya lemas, badannya tipis, badannya kerempeng, badannya lemas, dipukul kadang langsung sakit. Ya gak apa-apa. Yang penting dia adalah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kekuatan badan ini juga masuk dalam hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif, tapi yang paling utama adalah imannya dulu. Enggak apa-apa badanmu kuat, ragamu kuat, badanmu berotot boleh, kamu pandai bela diri boleh, tapi jangan sampai hatimu lemah, hatimu rapuh, imanmu rapuh. Ini jadi maknanya, bukan berarti di sini melarang untuk seorang belajar untuk bela diri, tentunya dengan tujuan yang baik. Tidak melarang untuk seorang membentuk badannya menjadi badan yang baik, yang kuat. Tidak, tidak mengapa, semua itu adalah perkara yang mubah. Yang penting jangan sampai lupa dengan hatinya. Percuma kamu menguatkan ragamu tapi hatimu rapuh. Hadzal ladzi yamliku nafsahu indal fitan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ada fitnah. Percuma badannya besar, berotot, tinggi, kekar, tapi ketika kena fitnah sedikit saja, langsung hanyut. Terkena provokasi sedikit saja, langsung hanyut. Disuruh mukul ini, ikut. Disuruh mukul sana, mau. Ini berarti bukan orang yang kuat, ini orang yang lemah. Iman-iman, badannya tegap, badannya tinggi, kekar, tapi ternyata buat suruh-suruhan orang. Dibayar sana, dibayar sini. Tidak mampu memiliki dirinya sendiri. Ini lemah berarti. Karena itu orang yang bertakwa kepada Allah, dialah orang yang jagoan. Yang mampu mengendalikan dirinya di atas, yang mampu mengendalikan dirinya ketika fitnah melanda. Wa yadfa'u biha ila ta'atillah biqadri mustata'ihi. Dan orang yang kuat adalah orang yang mampu mendorong jiwanya untuk taat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Hadzal ladzi yattaqi fi ahlihi wa malihi. Orang yang mampu bertakwa terhadap keluarganya, terhadap hartanya, fi jarihi pada tetangganya, fi akhihi pada saudaranya, fil qaribi wa fil ba'idi. Mampu bertakwa kepada orang dekat, kepada orang jauh. Hadza huwal batal, itulah jagoan. Jadi orang kalau bisa berbuat baik kepada dirinya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada sanak kerabatnya, yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua itu, dialah orang yang batal, kata Syekh Yahfidzullah. Hadzal ladzi yusna alaihi, bukan yusni, yusna alaihi. Inilah orang yang layak untuk dipuji. Hadzal ladzi yudzkar bi khair, inilah orang yang patut untuk disebutkan dengan kebaikan. Fi hayatihi wa ba'da mautihi, baik setelah, baik tatkala dia hidup maupun setelah dia mati. Rubba insanin tajiduhu zaliman, ghasiman, battasyan. Terkadang seseorang engkau mendapatinya, dia adalah bengis, ghasim, jahat, battas, kejam. Ya, semua itu semakna. Tapi wadaifan jabanan fi qitalil kafirin. Tapi ketika ada perang melawan orang-orang kufar, ternyata dia adalah lemah, pengecut. Ketika ada jihad, ketika ada seruan untuk jihad, ketika ada seruan adzan, ketika ada seruan untuk sholat, padahal dia adalah berjiwa kekar, bertubuh kekar. Tapi ketika ada adzan, lututnya lumpuh, gak bisa melangkah ke masjid, padahal badannya masih segar, bugar, kuat. Ototnya dari mulai dari tangan sampai kaki nampak semua. Ketika ada azan, lumpuh. Kalah sama yang kadang cacat, kadang gak punya kaki, kadang gak punya tangan, tapi berangkat ke masjid. Karena itu, Banyak engkau mendapati manusia kuat, kekar badannya, jahat, kejam kalau bertarung. Tapi ternyata ketika ada seruan jihad malas, lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mendahulukan kehidupannya. Wa amama syaitan, ketika ada jihad melawan syaitan juga kalah. Baru dibisiki syaitan dikit saja sudah langsung tunduk. Wa amama fitan, demikian juga dihadapkan kepada fitnah juga lumpuh. Do'ifan hazilan, lemah, hazil, rapuh, mayathbut, tidak kokoh sama sekali. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman, bilqawli thabiti fil hayati dunya, dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, wa fil akhirah maupun di akhirat, wa yudillullahu dhalimin, ini syahidnya, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Walaupun badannya kekar, walaupun badannya kuat, tapi ternyata disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu jalan kebaikan. Lemah, tidak memiliki cita-cita dan semangat untuk meniti kebenaran. Ini juga termasuk lemah, walaupun badannya kuat. Wa yaf'alu Allahu ma yasha', dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah ada pertolongan itu kecuali dari Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha hakim. Jadi walaupun orang itu lemah, kecil, lemah, tipis badannya, kerempeng, lemes, tapi kalau dia dibela Allah, siapa yang mau ngalahkan? Ayo. Kalau dia sudah dibela Allah subhanahu wa ta'ala, sekali ucap, sekali lisannya ngomong, berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, siapa yang mau melawan? Ayo. Demikian juga walaupun orang badannya tegap, kekar, kuat, tinggi besar, tapi ternyata dia dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bermusuhan dengan Allah, siapa yang mau melawan Allah? Maka jangan hanya berpijak kepada kekuatan raga. Ingatlah, dalam kehidupan ini ada yang ngatur. Allah tidak pernah tidur. Maka jangan pernah merasa aman dari kedoliman, dan jangan pernah merasa takut ketika didolimi. Ono wasite, tenang. Kalau dalam pertandingan ada wasitnya, ada yang mengatur. Tapi ini tidak kita katakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dalam kehidupan dunia ada yang ngatur saja kita tenang, bagaimana ketika yang ngatur itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan pernah merasa bangga dengan kekuatan raga, dan jangan pernah merasa kecil hati dengan kelemahan badan. Semua ini ada yang menjalankan, semua ada yang mengawasi, semua ada yang membalas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Inilah orang yang takwa kepada Allah, orang yang menolong agama Allah, dialah orang yang kuat karena akan ditolong oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa qala ta'ala, wa la yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh pasti Allah akan menolong siapa saja yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Dzalika min indillah, semua itu adalah dari Allah. Wa bitaufiqih, dan dengan taufiknya. Wa laisa mujarrada butulatin wa syaja'atin bighairi taqwallahi azza wa jal, dan bukan hanya sebuah keperkasaan badan dan keberanian mental, keberanian nyali tanpa dibarengi dengan takwa. Enggak ada gunanya kalau cuma besar nyalinya saja, besar badannya, besar nyalinya, tapi hatinya gombong. Apa itu gombong? Kosong. Tak tidak ada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percuma. Fama hadza batal, innama huwa dhaif, raqiq. Maka orang yang seperti ini, yang orang yang hanya yang kosong, dalamnya kosong walaupun luarnya nampak wah, ini bukanlah seorang yang jagoan. Dia adalah seorang yang lemah, raqiq, tipis, rapuh. Qala Allah ta'ala, walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Dalilnya bahwasanya orang yang berbuat dosa, mereka itu orang yang hina. Bukan orang yang kuat adalah ayat ini dalam surat Yunus. Dan orang-orang yang mereka itu melakukan keburukan-keburukan, maka mereka mendapatkan balasan keburukan yang serupa. Dan mereka akan diiringi dengan dhillah, yaitu kerendahan. Jadi orang yang berbuat maksiat akan dihantui dengan kehinaan. Ini sudah pasti. Makanya selama engkau bertakwa kepada Allah, maka berbahagialah. Wandur ilal ladzina kanu yudhiruna albutulat, dan lihatlah kepada orang-orang yang mereka itu menampakkan keperkasaan, mithla Fir'aun, seperti Fir'aun, sombongnya amit-amit, seakan-akan enggak terkalahkan, seakan-akan enggak ada yang mengalahkan. Lihat bagaimana hasil akhir Fir'aun. Wahaman, demikian juga Haman, bala tentaranya Fir'aun, orang dekatnya Fir'aun juga ikut tenggelam bersama Fir'aun. Wa Qarun, demikian juga Qarun, yang kayanya tidak tertandingi. Yang terkadang orang kaya itu lebih kuat daripada orang yang besar badannya. Kenapa? Karena ia mampu membeli dengan uangnya, mampu membeli bodyguard-bodyguard yang kuat. Makanya kadang lebih sombong mereka dari orang-orang perkasa itu sendiri. Semua itu enggak ada gunanya. Qarun juga tenggelam. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan tanah, dimakan bumi. Ulaikal ladzina dzakarahumullahu fi kitabihil karim. Mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa madat siratuhumus sauda, dan telah berlalu sejarah mereka yang kelam, sauda hitam. Sejarah mereka yang kelam. Kaifa kanu radalatan? Wa kaifa dammahumullahu Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka, betapa hinanya, dan bagaimana mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum mattaqullaha azza wa jalla, karena mereka semua tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah. Karena itu ikhwan, nasihatnya Imam Ibnul Wardi, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah kekuatan raga, tapi kekuatan seorang mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan ketika ada fitnah, mengendalikan ketika ada dosa, mengendalikan ketika ada maksiat, mengendalikan ketika ada kebatilan, terkendali dan mampu bersabar. Inilah orang yang kuat, inilah orang yang perkasa. Dan juga karena dia mendapatkan backing dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga tidak ada orang yang lebih kuat darinya. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, saddiqi syar'a wa la tarkan ila rajulin yarsudu fil laili zuhal. Saddiq fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta, asy-syar'a maf'ulun bihi mansubun, wa la tarkan ila wawu sebagai ataf, wawu ataf, la nahiyah, tarkan fi'il mudhari majzum, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta, ila jar rajulin majrur, jar majrur sebagai muta'alliq dengan tarkan. Yarsudu fi'il mudhari marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim, fa'ilu dhamir mustatir takdiru huwa, dan jumlah fi'il dan fa'il sebagai apa? Sebagai apa, Man? Sebagai na'at ke rajul. Jumlah fi'il dan fa'il sebagai na'at ke rajul. Fi jar al-laili majrur, jar majrur sebagai muta'alliq dengan yarsudu zuhal. Apa i'rabnya zuhal? Ya zuhal, ya zuhal. Fil laili zuhala. Minta dibacakan dulu baru ngirab gimana. Tanya irabnya itu biar bisa baca. Apa irabnya zuhal? Dia termasuk mamnu' minas sorof. Apa ilahnya? Sifat atau alam? Duar, apa ini? Zuhal. Zuhal. Pernah dengar namanya orang zuhal? Apa artinya zuhal? Apa deh? Zuhal. termasuk nama-nama yang adil, yang rubahan, Umar, Zuhal. Zuhal itu planet Saturnus, itu Zuhal. Paham planet Saturnus? Tahu Saturnus? Wah, enggak pernah belajar apa namanya? Apa? IPA, astronomi. Planet-planet, ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada planet Mars, mbuh planet apa yang bener mbuh kak. Tapi orang Arab mereka menamai 7 bulan, 7 bintang-bintang dengan salah satunya dengan Zuhal, ada Komar, bulan, kemudian matahari, kemudian lagi satunya lagi, ya pokoknya planet-planet itulah. Salah satunya adalah Zuhal, yaitu yang Saturnus, kalau digambar itu yang bulat, terus ada putarannya yang mutar itu loh. Ngerti lah? Apa ngerti? Itu namanya Zuhal kalau dalam bahasa Arab, planet Saturnus. Apa irabnya tadi? Maf'ulun bihi dari yarsudu. Jadi Al-Imam Ibn Wardi mengatakan saddiqi syar'a wala tarkan ila rajulin yarsudu fil laili Zuhal. Benarkanlah syariat dan janganlah engkau condong kepada seseorang yang sukanya itu yarsudu ay yarkubu, sukanya mengawasi di malam hari kepada bintang-bintang. Maksudnya tukang bintang, ahli bintang, ilmu perbintangan, dukun-dukun yang suka mengawasi bintang-bintang. Oh ini bintang ini kesini, bintang ini besok mau terjadi ini. Jadi ini nasihat dari Al-Imam Ibn Al-Warji agar seseorang itu cukup mencukupkan diri untuk percaya dengan syariat yang mulia ini. Gak perlu engkau berkawan dengan para dukun, dengan orang-orang yang mereka itu membangun persepsinya tidak di atas ilmu syar'i, orang-orang yang tidak bergantung, yang tidak berkaitan dan berhubungan dengan syariat. Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Saddiqi syar'a wala tarkan ila rajulin yarsudu fil laili Zuhal. Cukuplah bagimu untuk membenarkan syariat ini. Jadi orang itu yang cukup dengan syariat. Tidak perlu kepada ilmu yang lain. Ilmu perbintangan. Ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa menyibukkan dari ilmu syariat. Janganlah engkau berkawan. Janganlah engkau condong dengan orang yang sukanya mengawasi di malam hari bintang-bintang. Jadi agar seseorang mencukupkan diri dengan syariat, dan ini mengharuskan untuk belajar. Jadi orang itu cukup dengan syariat ini, karena syariat inilah yang akan membenari dan akan membenahi dan memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Adapun ilmu-ilmu yang tidak ada sandarannya seperti ilmu perbintangan, ini semuanya tahminat. Semua itu adalah dari syaitan. Siapa yang mengajari para dukun? Para syaitan. Dapat dari mana? Di Al-Quran enggak ada. Di dalam As-Sunnah juga enggak ada. Dapat dari mana? Dari syaitan. Demikian juga ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu primbon, ilmu apa lagi? Ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu apa lagi? Semua itu bukan, enggak ada sandarannya dalam syariat ini. Maka ini semua masuk dalam tahdiran Al-Imam Ibn Al-Wardi. Ilmu-ilmu yang ada di buku-buku sesat. Ilmu-ilmu yang enggak ada sandarannya. Ilmu-ilmu yang berujung dari syaitan. Yang berujung kepada syaitan. Ini hendaknya ditinggalkan. Cukup dengan syariat ini. Yang membuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu tentang hambanya. Ya cukup dengan prosedur dari penciptanya saja. Ibaratnya sebuah kendaraan, cukup dengan buku pedoman pabrik. Gak usah ikut bengkel sana, bengkel sini, nanti malah rusak. Demikian juga manusia ini, cukup ikut pada buku panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup. Seperti motor tuh, kalau ikut buku panduannya sudah cukup sebenarnya. Gak perlu kesana kemari mencari sesuatu yang tidak bersumber dari sumbernya yang pasti. Demikian juga dalam syariat ini, dalam beragama dan hidup ini. Cukupkanlah dengan apa yang datang dari sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau berkawan dengan orang yang suka mencari-cari di malam hari ilmu-ilmu perbintangan. Diibaratkan di sini dengan zuhal karena untuk meringkas. Wa illa ilmu perbintangan bukan hanya khusus dengan planet Saturnus saja, tapi ilmu zodiak. Oh, ilmu zodiak itu apa lagi Pak Mus? Zodiak biasanya kambing atau zodiaknya apa? Scorpio. Apalagi Sagittarius, apalagi? Macam-macam itu, ilmu zodiak, ilmu-ilmu perbintangan. Itu semua enggak ada dasarnya dari syariat ini. Kalau zodiaknya ini berarti sifatnya seperti ini. Kalau zodiaknya lahir di bulan ini, maka dia zodiaknya ini, maka sifatnya juga seperti ini. Itu semua adalah tahminat. Semua itu adalah khurafat. Tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya itu bermanfaat dan seandainya itu benar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan sebutkan. Karena Al-Quran itu sudah menyebutkan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Ini ikhwan, nasihat dari Al-Imam Ibnul Warji agar seseorang menjadi orang yang bergantung pada ilmu syariat ini, enggak perlu kepada yang lain. Makanya bersyukurlah antum bisa mempelajari ilmu syariat ini dan tidak tersibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Insyaallah akan kita lanjut penjelasannya Syekh Yahya Hafizahullah di dalam pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.